Sebenarnya yang suka di mata mekar jiwa di lamar mimpi kasih sepantun tulisnya sudah hanya rindu ikatan hati belum berintang seri masih bertandang bagai bulan di pagar bintang hanya berdering ombak mengadu melambai daun sedang rimbun syarat di hati rindu ditanggung air mata pun tak terbentuk di kau ku bersanjung cinta suci dahulu di jiwa ku semakin ranum terpadamlah gundah di hati setenangnya air di kali hilanglah resah terpancar naluri janji yang diikat teguh berdiri lafazlah sejujur hatimu setulus halusnya budimu damaimu sesudah gerimis bawa daku bersama meniti pelangi ku yakin di sana menanti mahligai kencana dan sayang seribu sumpah kau tunaikan cinta berkurung kasih bersama kerana sayang ku turunkan kuru di laman umpamanya gurindam mengusap di hati yang rawan. Padamlah gundah di hati setenang.